shining moon. Yeah. Saksikan sunset di pantai, hilangkan untukku. Mandi di tepi lautan, hapuskan umpamu. Memandang gadismu menari, segarkan mataku. Suasana malam di kutub redakan resah dan marahku. Terima sejenak lupakan sesakku, hadapi ibunya. Hidup di kota Jakarta yang penuh aturan, bicara dan tampil seadanya yang ada. Dan garatnya.